Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Kita akan membaca di buku mulai halaman 33 ya. Qala al-musannifu rahimahullah, fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalidina fi an-nar. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. Apabila Anda telah menyadari bahwasanya syirik ketika bercampur dengan ibadah bisa merusak ibadah itu dan bisa menghapuskan amal yang dikerjakan atau semua amal dan pelakunya kekal di neraka, maka hendaknya Anda menyadari anna ahamma ma alayka, bahwa kewajiban yang paling penting ma'rifatu dzalika adalah mengenal kesyirikan itu. Karena ketika ada bahaya, maka tugas kita adalah mengenal bahaya dan bahkan mengenali tanda-tandanya. La'allallaha ay yukhlisaka, semoga Allah membebaskanmu min hadhis syabakah, dari jaring-jaring ini, yaitu jaring-jaring kesyirikan. Wahiya syirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah. Alladzi qala Allahu ta'ala, di mana Allah ta'ala berbicara tentang fihi, tentang syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bih, dosa syirik, ketika ada orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni ma duna dzalika, dosa di bawah syirik. Liman yasha'u, bagi siapa saja yang dia kehendaki. Ayyushraka bih, di situ ada huruf an yang nanti maknanya adalah menunjukkan kata kerja yang dibendakan. Menunjukkan kata kerja yang dibendakan. Kalau dalam bahasa Inggris ada huruf at, ada huruf tu, ada kata depan to. To kemudian diikuti dengan kata kerja. Maka kata kerja itu menjadi kata benda. Sehingga kalau kita ganti dengan kata yang lain, innallaha la yaghfiru syirkan bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik apapun. Kemudian ulama berbeda pendapat tentang makna syirik dalam ayat ini. Pendapat pertama mencakup semua syirik, baik besar maupun kecil. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sehingga beliau mengatakan bahwa dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah, baik besar maupun kecil. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa syirik di sini maknanya adalah syirkun akbar. Dan bahkan beliau punya kaidah, semua kata syirik dalam Al-Quran maknanya adalah syirik besar. Dan tidak kita bawa kepada makna syirik kecil kecuali jika ada dalil. Dan ini adalah pendapatnya Asy-Syaukani. Sehingga ayat ini berbicara Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, maknanya adalah dosa syirik yang besar. Sedangkan dosa syirik yang kecil tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah, bisa Allah ampuni dan bisa tidak Allah ampuni sebagaimana dosa besar pada umumnya. Karena dosa itu dibagi menjadi berapa? Menjadi tiga. Ada dosa kecil, dosa besar, dan dosa kekufuran. Dosa kecil bisa hilang dengan amal soleh. Dosa besar tidak hilang dengan amal soleh, tapi bisa diampuni oleh Allah. Dosa kekufuran tidak akan diampuni oleh Allah dan tidak bisa hilang dengan amal soleh. Syirik kecil itu masuk yang mana? Dosa kecil enggak mungkin. Sehingga tinggal ada dua kemungkinan, masuk kategori dosa besar atau masuk kategori dosa kekufuran. Nah, ada khilaf dalam masalah ini. Kalau pendapatnya Syekhul Islam, syirik kecil masuk dalam kategori dosa besar sehingga tidak bisa diampuni. Dan syirik atau pendapat yang kedua, syirik kecil masuk dalam kategori dosa besar. Pendapat yang pertama, syirik kecil masuk dalam kategori dosa kekufuran sehingga tidak diampuni. Pendapat siapa ini? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Pendapat yang kedua, syirik kecil masuk dalam kategori dosa besar sehingga memungkinkan untuk diampuni. Dan wallahu a'lam, insyaallah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat Asy-Syaukani, dan ini juga yang dinilai lebih kuat oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, penulis kitab Hadfathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Baik. Selanjutnya kita akan membaca penjelasan dari Syekh Al-Fauzan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Penjelasan perkataan Asy-Syaikh rahimahullah, jika Anda telah mengetahui bahwa kesyirikan apabila mencampuri peribadatan maka akan merusak peribadatan tersebut dan akan menghapuskan amalan serta menjadikannya pelaku kekal di neraka. Maksudnya, selama kamu tahu benar tentang tauhid, yaitu mengesakan Allah Ta'ala dalam beribadah, maka wajib bagimu untuk mengetahui apa itu syirik. Sebab orang yang tidak mengetahui sesuatu, pasti dia akan terjatuh padanya. Sehingga menjadi satu keharusan bagimu untuk mengetahui jenis-jenis kesyirikan agar bisa menjauhinya. Sebab Allah Ta'ala telah memperingatkan dari perbuatan kesyirikan itu sebagaimana firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran surat An-Nisa ayat 48. Itulah kesyirikan yang begitu dahsyat bahayanya, yaitu diharamkan masuk surga. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Dan diharamkan dari maghfirah, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Quran surat An-Nisa ayat 48. Ini adalah bahaya yang sangat besar. Wajib bagimu untuk mengetahuinya sebelum segala bahaya-bahaya tersebut. Sebab kesyirikan itu telah menghilangkan akal-akal dan pemahaman-pemahaman untuk kita mengetahui apakah kesyirikan yang diterangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidaklah Allah Ta'ala memperingatkan dari sesuatu melainkan pasti Allah menjelaskannya, dan tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu perkara melainkan Allah menjelaskan hal itu kepada manusia. Tidak mungkin Allah Ta'ala mengharamkan kesyirikan kemudian membiarkan begitu saja tanpa menjelaskannya secara terperinci. Bahkan Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran yang agung, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun turut menerangkannya di dalam As-Sunnah dengan penjelasan yang gamblang. Jadi apabila kita ingin mengetahui apa itu syirik, maka kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah hingga kita mengetahui kesyirikan itu. Dan kita tidak merujuk kepada ucapan fulan dan fulan, dan ini akan datang penjelasannya. Nah, Ketika kita mengetahui bahwasanya syirik itu berbahaya, maka kita wajib untuk mempelajari syirik dengan alasan yang pertama apa tadi? Setiap orang yang sadar akan bahaya, dia harus mempelajari bahaya tersebut dan bahkan mempelajari tanda-tandanya. Dan di sini Syekh Al-Fauzan menyebutkan tiga bahaya syirik. Yang pertama, tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, diharamkan untuk masuk surga. Yang ketiga, syirik menghilangkan semua amal, sehingga orang tidak akan punya bekal ketika di akhirat apabila dia punya dosa syirik yang dibawa mati. Kemudian yang kedua adalah, kenapa kita harus mempelajari tentang kesyirikan? Karena ketika Allah memberikan peringatan bahasanya ini bahaya, Allah telah menjelaskannya. Maka kita tinggal mempelajarinya, karena Allah telah menyediakan penjelasannya. Sehingga akidah bagi mukmin itu tidak meraba, tapi akidah bagi mukmin dia tinggal menerima. Dari mana dia menerima? Dari pemberian yang diberikan oleh Allah melalui penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pelajaran yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan di Majmu' Fatawa, ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Adam. Yang dua nikmat ini merupakan sumber kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Yang pertama, Allah ciptakan Bani Adam di atas fitrah. Yang kedua, Allah tidak biarkan mereka untuk meraba kebenaran. Sehingga Allah kasih penjelasan yang mengarah kepada fitrah. Sama seperti seorang pengusaha. Pengusaha yang bahagia adalah ketika dia waktu mulai usaha dikasih modal, setelah itu diajari bagaimana caranya untuk mengembangkan modal. Sehingga dia tidak dikasih modal terus suruh jalan sendiri, tapi dia juga diajari bagaimana caranya agar kamu bisa mengembangkan modalmu menjadi banyak keuntungan. Manusia juga seperti itu. Allah kasih kita fitrah, sehingga kita bisa mengenal Allah melalui fitrah kita. Dan di saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan penjelasan kepada kita bagaimana caranya untuk mempertahankan fitrah itu dan semakin mengembangkannya sehingga semakin dekat dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita bersyukur kepada Allah dengan dua nikmat ini. Nikmat fitrah yang merupakan modal dasar setiap hamba, dan yang kedua nikmat hidayah, sehingga kita bisa mempertahankan fitrah kita tidak hilang disebabkan karena perbuatan kesyirikan atau penyimpangan yang lainnya. Selanjutnya, cara untuk mempelajari kesyirikan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dzalika bi ma'rifati arba'a qawa'ida dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabihi. Untuk belajar syirik adalah dengan mengenal empat kaidah yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama. Beliau memberikan penjelasan syirik dengan metode kaidah agar lebih mudah untuk dipahami. Yang ini tidak boleh lakukan ketika menjelaskan kitab tauhid. Kitab tauhid, beliau tidak kasih kaidah 1, kaidah 2, kaidah 3, tidak. Tapi ketika beliau menjelaskan syirik, Syekh Muhammad menggunakan metode kaidah. Dan ada beberapa masyayikh dan beberapa asatidah yang ketika menjelaskan sesuatu menggunakan metode kaidah. Kaidah 1, kaidah 2 dan seterusnya, yang itu akan lebih memahamkan bagi para jamaah, sehingga dia bisa mengetahui batasan-batasan yang perlu untuk kemudian diperhatikan terkait masalah kaidah yang dibahas. Tapi ada satu kesulitan dalam menyampaikan kaidah. Orang kalau sudah bisa menyampaikan kaidah, berarti dia sudah memiliki pengetahuan yang secara umum hampir menyeluruh dari ilmu yang dibahas. Maka kalau dia sudah memberikan kaidah seputar masalah ilmu waris, berarti dia paham tentang ilmu waris secara umum, secara menyeluruh, sehingga bisa ngasih kaidah. Kaidah seputar masalah ilmu zakat, kaidah seputar zakat, berarti dia sudah paham fikih zakat secara utuh. Orang tidak akan bisa menyampaikan pelajaran berdasarkan kaidah kalau dia enggak paham secara utuh. Sehingga dia tahu di batasan mana yang perlu disampaikan. Dan ini bagian dari kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena beliau punya pemahaman yang sangat detail tentang masalah kesyirikan, sehingga beliau bisa sampaikan tentang kaidah-kaidah kesyirikan. Qala al-musannifu rahimahullah al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil islam ikanti yudkhilhum fil islam wad dalilu qawluhu ta'ala قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Kaidah yang pertama dalam masalah syirik, hendaknya Anda mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwa Allah taala dialah al-Khaliq, sang pencipta, al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta. Wa anna dhalika, namun keyakinan ini lam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Namun keyakinan ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Dalilnya maksudnya adalah dalil bahwa mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Salah satunya surat Yunus, Allah berfirman, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Rezeki dari langit maknanya hujan. Karena kata langit dalam bahasa Arab itu bisa maknanya adalah arah atas, atau bisa maknanya awan. Makanya Allah katakan yursilis sama'a alaikum midrara. Dialah zat yang mengirim as-sama', mengirim langit. Pada langit itu gerak enggak? Langit itu dikirim enggak? Ya, yang dikirim apa? Awan. Kemudian dia menurunkan hujan. Maka as-sama dalam bahasa Al-Quran ada tiga makna. Yang pertama langit, seperti firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Dan aku jadikan langit sebagai atap yang terjaga. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit dibuka dan di sana ada banyak pintu. Maka ini makna langit dalam arti bangunan langit. Yang kedua, langit yang maknanya adalah di atas. Allah fis sama', Allah berada di as-sama, maksudnya Allah berada di atas. Aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ardo. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di langit, maksudnya berada di atas? Karena Allah tidak bertengger di langit, Allah tidak duduk di bangunan langit, Allah tidak butuhlah langit. Tapi makna as-sama di situ adalah di atas. Kemudian makna kata as-sama yang ketiga adalah awan. yursilis sama' alaikum midrar. Allah yang mengirim as-sama' kepada kalian sehingga menurunkan hujan yang deras. As-sama' di situ maknanya adalah awan. Qul may yarzuqukum minas sama', maka sama' di sini artinya apa? Awan, atau bisa diartikan atas, karena hujan turun dari atas. Wal ardi, dan memberikan rezeki dari bumi dengan tumbuhnya tanaman. Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Dan ini yang disebutkan pada masih banyak indera yang lain yang ada pada diri manusia, karena dua indera ini sumber ilmu, dan yang kedua paling gampang hilang. Kita bisa mendapatkan ilmu dengan cara meraba, atau dengan cara merasa, atau dengan cara apa? Melihat atau mendengar. Sehingga ilmu tidak bisa dipelajari dengan cara dijilat, ada rasanya, atau dengan cara diraba, tapi dia didengar atau dilihat. Yang kedua, dua indera ini adalah indera yang paling rentan hilang. Sehingga penyakit manusia ketika inderanya itu dicabut oleh Allah, baik karena dimakan usia atau karena faktor yang lainnya, pertama tidak bisa melihat, atau yang kedua tidak bisa mendengar. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Dan siapa zat yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati, atau mengeluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Tayyib, tafassahu fil majalis. Silakan merapat ya, yang di luar biar bisa masuk. Silakan jamaah yang ada di luar bisa masuk ke dalam, yang di utara bisa ke selatan. Silakan untuk memberi kebaikan pada orang lain agar bisa mengikuti kajian dengan baik. Yang di luar mohon untuk bisa masuk ke dalam. Silakan. Di luar tidak ada makanan ya, alhamdulillah. Makanannya sudah dipindah ke dalam. Monggo Bapak bisa pindah ke dalam. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang dimaksud yukhrijul hayya minal mayyit, maknanya yang pertama, siapa yang mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk mati, dan siapa yang mengeluarkan makhluk mati dari makhluk hidup. Telur dengan ayam duluan mana? Terjadi perbedaan pendapat. Ada debat antara kusir satu dengan kusir dua. Kemudian makna yang kedua, yang dimaksud mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup adalah memberikan hidayah dan menutup hidayah. Siapakah yang mengeluarkan adanya orang mukmin dari orang kafir? Maka hidup di sini maknanya mukmin. Sedangkan al-mayyit di sini orang kafir. Siapakah yang memberikan hidayah kepada anak keturunan manusia sehingga dia jadi mukmin padahal bapaknya kafir? Dan sebaliknya, ada orang yang dia jadi kafir padahal bapaknya mukmin. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan, fasayaqulunallah, maka mereka semua akan menjawab Allah. Mereka akan menjawab itu adalah Allah. Faqul afala tattaqun, sampaikan wahai Muhammad, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kalau mereka ditanya tentang siapakah yang berkuasa untuk menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur rizki, mengatur segala alam, orang musyrikin akan mengatakan itu semuanya adalah Allah. Baik, pengakuan bahwa yang bisa menciptakan, memiliki, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan adalah Allah, disebut dengan tauhid rububiyah. Disebut dengan tauhid rububiyah. Dan di sini orang yang mentauhidkan rububiyah belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Baik. Karena itu kita mendapatkan kesimpulan bahwa orang musyrikin mereka mengakui tauhid rububiyah meskipun sifatnya secara umum, tidak keseluruhan. Karena di saat yang sama mereka juga melakukan pelanggaran dalam tauhid rububiyah seperti bermain dukun. Itu pelanggaran dalam tauhid rububiyah. Seperti juga mereka mengingkari takdir yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Ketika mereka diingatkan jangan berbuat syirik, mereka mengatakan kalau Allah takdirkan kita enggak bakalan berbuat syirik. Dulu sudah pernah kita bahas itu ya. Dan itu juga pengingkaran dalam masalah tauhid rububiyah karena mereka tidak mengakui takdir Allah. Sehingga tauhid rububiyah yang dimiliki oleh orang musyrik itu tauhid rububiyah yang masih banyak sisi kekurangan. Tapi secara umum mereka punya tauhid rububiyah. Baik, kita akan baca terlebih dahulu penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan. Penjelasan kaidah pertama. Hendaknya kamu mengetahui bahwa orang-orang kafir yang telah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengakui tauhid rububiyah. Akan tetapi pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah belumlah memasukkan mereka ke dalam Islam dan tidak menjadikan diharamkannya darah dan harta benda mereka. Dari sini menunjukkan bahwa sesungguhnya tauhid itu bukanlah sekedar pengakuan tentang tauhid rububiyah semata, dan juga kesyirikan itu tidak hanya sebatas kesyirikan dalam rububiyah semata. Bahkan tidak ada seorang pun yang menyekutukan Allah dalam hal rububiyah kecuali segelintir orang yang nyeleneh, sebab setiap umat mengakui tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah pengakuan bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang mengatur, atau dengan istilah yang lebih ringkas, mengesakan Allah Ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak ada satu makhluk pun yang mengakui bahwa ada pencipta lain yang mencipta bersama Allah Ta'ala, atau ada yang memberi rizki selain Allah, atau menghidupkan dan mematikan. Bahkan orang-orang musyrik pun mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang mengatur segala sesuatu. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layakulunnallah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Quran surat Luqman ayat 25. Qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaqulunallah sayaqulunallah. Katakanlah siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Quran surat Al-Mu'minun ayat 86-87. Bacalah ayat-ayat akhir dari surat Al-Mu'minun. Niscaya kalian akan mendapati bahwa kaum musyrikin mengakui tentang tauhid rububiyah. Demikian juga pada surat Yunus. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi ammay yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaqulunallah. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Quran surat Yunus ayat 31. Mereka adalah orang-orang yang mengakui hal itu. Ada banyak sekali dalil yang disampaikan oleh Syekh Fauzan, menambahkan dalil yang tadi disebutkan oleh penulis tentang bukti bahwasanya orang musyrikin mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang pengakuan mereka terhadap rububiyahnya, maka Allah Ta'ala mengajak mereka untuk masuk Islam. Seperti di surat Yunus 31. Faqul afala tattaqun. Kalau kalian mengakui itu semuanya, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah dengan masuk Islam? Kalau kalian mengakui itu semuanya, kenapa kalian tidak masuk ke dalam Islam? Sehingga di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penyebutan tauhid rububiyah dalam Al-Qur'an fungsinya adalah untuk mewajibkan orang musyrik agar mereka masuk Islam. Untuk mewajibkan orang musyrik agar mereka mau masuk Islam. Atau dengan bahasa yang lain, tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Istilah dalam kajian tauhid yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Isa dan yang lainnya, tauhid rububiyah melazimkan tauhid rububiyah. Maksudnya kalau orang mengakui tauhid rububiyah, maka dia diwajibkan untuk mengakui tauhid uluhiyah. Kalau dia sudah mengakui Allah yang menciptakan, memberi rizki dan seterusnya, seharusnya dia jadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah dan meninggalkan yang lainnya. Kemudian kita akan sebutkan beberapa perbedaan antara tauhid uluhiyah dan rububiyah, namun setelah membaca penjelasan berikutnya. Tidaklah tauhid itu hanya sebatas mengakui tauhid rububiyah seperti yang dikatakan oleh ahlul kalam, semisal ahli filsafat. Di dalam keyakinan mereka, mereka menetapkan bahwa tauhid itu adalah keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu adalah pencipta, pemberi rizki, yang mematikan, yang menghidupkan. Sehingga mereka mengatakan Allah itu esa zatnya tidak berbilang, esa dalam sifat-sifatnya, tiada yang menyerupainya, esa dalam perbuatan-perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Ini tidak lain adalah tauhid rububiyah. Rujuklah dalam kitab mana saja dari kitab-kitab para ulama ahlul kalam, maka kalian akan mendapati mereka tidak keluar dari seputar tauhid rububiyah. Ini bukanlah tauhid yang dengannya Allah mengutus para rasul, melain meyakini hal ini semata tidak memberikan manfaat bagi pelakunya, sebab yang seperti ini diakui kaum musyrikin dan orang-orang kafir. Namun semua itu tidak mengeluarkan dari kekufurannya dan tidak pula memasukkan mereka ke dalam Islam ini. Keyakinan itu adalah kesalahan besar. Barang siapa berkeyakinan seperti itu, maka tidak melebihi dari apa yang diyakini oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Serta keyakinan yang dianut sebagian al-musakifin, yaitu ahli pendidikan dan kebudayaan, hanyalah sebatas pengakuan tauhid rububiyah semata. Mereka tidak berusaha menuju kepada tauhid uluhiyah. Yang demikian ini adalah suatu kesalahan yang besar dalam mendefinisikan atau mengartikan tauhid. Adapun tentang kesyirikan, mereka mengatakan, yaitu kamu meyakini bahwa ada selain Allah yang mencipta bersama Allah Ta'ala, atau ada yang memberikan rizki selain Allah Ta'ala. Kita katakan, yang seperti ini tidak pernah diucapkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka, kaum musyrikin zaman dulu, tidak pernah mengatakan bahwa ada yang mencipta bersama Allah dan memberikan rizki bersama Allah. Bahkan mereka mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, kita akan sebutkan perbedaan antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Saya anggap para jamaah sudah punya mukaddimah apa itu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatan Allah kepada hambanya. Apa perbuatan Allah kepada hamba? Menciptakan, memberi rizki, mengatur, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Yang kedua, tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam hal perbuatan hamba kepada Allah. Apa perbuatan kita kepada Allah? Beribadah kepadanya, menyembahnya, berdoa kepadanya, bergantung kepadanya, dan seterusnya. Tayyib. Kemudian, apa perbedaan antara tauhid uluhiyah dan rububiyah? Yang pertama, Tauhid rububiyah telah diyakini oleh orang musyrikin sejak sebelum ada Nabi. Sehingga di zaman jahiliyah mereka itu sudah ngerti bumi ini Allah yang menciptakan, alam semesta ini Allah yang ngatur. Sebelum ada Nabi mereka sudah paham. Dari mana mereka punya pemahaman seperti itu? Yang tadi kita sampaikan, Allah ciptakan manusia dengan fitrah. Sehingga meskipun mereka enggak punya wahyu, orang musyrikin Quraisy pernah enggak khataman Injil? Enggak pernah. Atau ketika Ramadan dia tadarus Taurat? Enggak pernah. Mereka tidak pernah membaca Alkitab. Tapi mereka bisa memahami itu karena fitrah. Yang kedua, sedangkan tauhid uluhiyah berarti kebalikannya. Dipahami manusia setelah datangnya Rasul. Nabi SAW datang kepada mereka untuk mengajak mereka melakukan tauhid uluhiyah. Yang kedua, tauhid rububiyah disepakati antara muslim dan kafir. Sedangkan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah disepakati antara muslim dan kafir. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah titik sengketa antara muslim dan kafir. Orang Nasrani ketika ditanya, menurut Bapak yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Mereka mengatakan Tuhan Bapak yang menciptakan Allah. Yang memberi rezeki kamu siapa? Allah. Ucapkan la ilaha illallah. Enggak mau. Lalu kenapa enggak mau? Katanya kamu mengakui, yaitu titik sengketa antara saya dan kamu. Jadi mending perang tertumpah darah daripada harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka terjadinya sengketa, sampai terjadi banyak peperangan, sampai terjadi pisah antara keluarga, sampai terjadi pengusiran, berbagai macam terjadi kerugian dari sisi materi dalam rangka untuk membela la ilaha illallah dan menentang la ilaha illallah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Ini adalah dua kelompok yang mereka sedang sengketa tentang Rabb-nya. Allah berbicara tentang perang Badar. Yang satu membela la ilaha illallah, yang satu menentang la ilaha illallah. Padahal dua-duanya mengakui Allah yang menciptakan, yang mengatur dan seterusnya. Yang ketiga, tauhid uluhi, tauhid rububiyah tidak memasukkan pelakunya ke dalam Islam. Tidak semata dengan tauhid rububiyah orang menjadi muslim. Sedangkan tauhid uluhiyah inilah yang memasukkan pelakunya ke dalam Islam. Maka pintu gerbang Islam adalah tauhid uluhiyah. Sehingga kalau orang ingin disebut saya muslim, maka lakukanlah tauhid uluhiyah. Tapi jangan tinggalkan yang rububiyah ya. Karena kalau dia tinggalkan yang rububiyah ya percuma saja. Dan orang tidak akan bisa meninggalkan rububiyah selama dia masih punya fitrah yang sehat. Ini beberapa perbedaan antara tauhid uluhiyah dengan rububiyah. Tayyib. Sehingga di sini Syekh Fauzan mengkritik sebagian para dai yang beliau sebut dengan musakifin, orang yang punya banyak thaqafah, wawasannya luas, sering bercerita tentang kemukjizatan-kemukjizatan. cerita tentang keajaiban-keajaiban, tapi lebih kepada mengarahkan masyarakat untuk memahami tauhid rububiyah, sehingga dakwahnya kemana-mana mengingatkan orang. Coba perhatikan, di sini ada ini luar biasa. Enggak bakalan mungkin ada yang bisa menciptakannya kecuali Allah. Nanti dia bilang lagi di tempat yang lain, ini ada keajaiban seperti ini. Ini keajaiban yang luar biasa, dan semua ini Allah yang ngatur. Lalu kata beliau, kalau cuma sebatas sampai pada kesimpulan Allah yang menciptakan, Allah yang ngatur, ini tidak jauh beda dengan kesimpulannya Abu Lahab dan Abu Jahal. Sehingga tidak perlu terlalu ngotot untuk mengajak manusia meyakini hal itu. Tapi kalau kemudian mengajak manusia tinggalkan semua bentuk ketergantungan kepada selain Allah, nah itu baru berat. Karena Allah gaib. Sehingga kalau orang diajak untuk meninggalkan sesembahan dia sebelumnya dan dia kembali hanya kepada Allah, ketergantungan itu kadang tidak bisa hilang. Akhirnya dia bela kuburan, dia membela Tuhan-Tuhan yang mereka agungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal seharusnya penekanan yang lebih besar yang dilakukan oleh seorang da'i adalah kepada tauhid uluhiyah. Meskipun tidak salah jika dia memberikan penekanan pada tauhid rububiyah, tapi yang uluhiyah ini jangan sampai dilupakan. Kemudian turunan dari tauhid rububiyah, adalah iman kepada hari akhir. Nah, karena itu salah satu di antara pengaruh orang yang punya tauhid rububiyah, mudah bagi dia untuk diarahkan beriman kepada hari akhir. Karena dia tahu dia nanti akan menghadap Allah dan dihisab oleh Allah, mempertanggungjawabkan setiap yang telah dia kerjakan. Dan itu bagian dari rububiyah. Sebagaimana turunan dari tauhid rububiyah adalah hamba itu akan merasa takut ketika dia melakukan pelanggaran, nanti dihukum oleh Allah ketika di dunia, nanti rezekimu dibuat seret, hidupmu susah dan seterusnya. Itu turunan dari tauhid rububiyah. Nah, orang kafir tauhid rububiyahnya karena tidak sempurna, mereka menolak adanya akhirat. Sehingga bagian dari kekurangan tauhid rububiyahnya orang kafir masih banyak sekali yang tadi sudah kita sebutkan, bermain dukun, menebak hal yang gaib, dan diantaranya adalah menolak keberadaan akhirat. Sedangkan tauhid rububiyahnya mukmin sempurna. Mereka mengakui Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mengetahui hal yang gaib. Mereka mengakui akhirat dan seterusnya, meskipun ada beberapa kekurangan dari sisi praktek, seperti tawakalnya kurang, atau kemudian apa lagi, kadang bermain perdukunan meskipun tidak keseluruhan. Kalau lagi pas punya masalah ke dukun, kalau lagi sakit ke dukun dan seterusnya. Nah, itu bentuk kekurangan dari tauhid rububiyah. Karena itu hadirin yang dimakan Allah, sebagaimana ada orang yang melakukan kekurangan dan pelanggaran dalam tauhid uluhiyah, ada juga orang yang melakukan kekurangan dan pelanggaran dalam tauhid rububiyah. Muslim dan kafir sama-sama melakukannya. Kalau tauhid uluhiyah yang kafir mereka tidak melakukannya, tauhid rububiyah orang kafir masih kurang. Ada banyak hal tauhid rububiyah yang mereka pangkas. Sedangkan mukmin sudah melakukannya tapi tidak sempurna. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insyaallah untuk pelajaran berikutnya kita akan masuk ke kaidah yang kedua. Dan saya beri tugas membaca surat As-Saba. Surat Saba, satu surat dibaca, karena di situ ada ayat yang berbicara tentang bagaimana cara Allah membantah syirik dari akar-akarnya. Ayat keberapakah itu yang jadi tugas ya. Silakan Anda baca satu surat, di surat Saba ada ayat yang di situ Allah membantah syirik sampai ke akar-akarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Makan dimulai jam berapa? Satu menit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wanita hamil tidak kuat puasa, hukumnya bagaimana? Boleh tidak puasa, tapi nanti di qadha. Pendapat yang benar, di qadha. Sehingga wanita yang hamil yang tidak kuat puasa di kiaskan, disamakan sebagaimana orang yang sakit. Begitu sembuh atau sudah kuat lagi untuk puasa, maka dia harus qadha puasa. Tahun lalu karena sakit saya punya utang puasa 9 hari. Sudah dicicil, bayar utang 5 hari dan kurang 4 kali. Pertanyaannya, besok sudah puasa, apa mesti yang saya lakukan dengan kekurangan 4 hari tersebut? Mulai besok langsung puasa. Berarti punya kesempatan Kamis, Jumat, Sabtu, pas nyambung Ramadan. Karena ini kewajiban. Deadline sampai masuk Ramadan berikutnya. Sehingga silakan kerjakan puasa mulai besok sekuatnya, dari mulai Kamis sampai Ahad, sehingga utangnya lunas sampai pada injury time, pada detik-detik terakhir. Karena kalau ini gagal berarti melanggar kewajiban. Hari ini sahur. Hari ini sahur ya, nanti boleh bawa pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak perempuan saya mengalami masalah setelah meninggalnya anak bungsunya yang masih bayi. Belum cukup 1 tahun, dia selalu murung dan mengurung diri di kamar, tidak mengurus anak-anaknya yang lain maupun suaminya. Apa yang harus saya lakukan? Nasihat belum ada hasil. Apa yang dia lakukan bisa jadi berbahaya. Musibah yang kedua setelah dapat musibah, yaitu tidak ridho kepada keputusan Allah. Itu bahaya. Musibah yang pertama adalah musibah wafatnya anaknya. Musibah yang kedua, ini yang lebih berat, dia tidak sabar, tidak ridho kepada keputusan Allah, sehingga gak mau ngurusi anaknya yang lain. Satu anak mati, 5 anak yang lain dibiarkan. Ini tidak adil. Coba 5 anak yang lain ini mati, 1 hidup, diganti oleh Allah. Ini akan lebih menjadi beban baginya. Nah, masih punya anak yang lain, alhamdulillah. Dan anak yang meninggal ini meskipun berat bagi dia, insyaallah akan menjadi, insyaallah akan menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya. Apa tafsir dari ayat laki-laki baik untuk wanita baik, wanita baik untuk laki-laki baik? Karena pada kenyataannya Fir'aun punya istri solehah, Nabi Lut punya istri yang durhaka. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang tafsir at-tayyibatu lit-tayyibin dan tentang jawaban kenapa Fir'aun dan istrinya serta Lut dan istrinya tidak satu apa kufu dalam masalah agama. Semoga kita bisa bacakan di pertemuan berikutnya insyaallah. Apa yang dimaksud hadis bahwa jarak adzan dan sahur adalah seperti membaca 50 ayat? Pendapat yang kuat tentang masalah ini, yang dimaksud bahasanya antara jarak antara adzan dan sahur adalah 50 ayat, adalah selesainya sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dilakukan salat. selesainya sahur Nabi SAW sampai dilakukan salat. Karena itu zahir yang ditanyakan oleh Anas kepada Zaid bin Arqam yang mengikuti sahur bersama Nabi SAW. Karena selesai sahur, uqimat salat, dikumandangkan iqamat. Berarti jarak antara selesai sahur dengan iqamat kurang lebih 50 ayat. Dan 50 ayat ini jarak antara adzan sampai iqamat. Berarti selesai sahur masuk subuh. Setelah itu antara adzan subuh sampai iqamat kurang lebih 10 menit. Jika 50 ayat ini dikonversi ke dalam satuan waktu. Wallahu a'lam. Salah satu imam traweh di kampung saya beberapa tahun belakangan mentahlikkan orang kafir. Tahlik itu betul mentahlikkan, mentahlilkan. Oh, mentahlilkan. Ini kan mentahlilkan orang kafir. Sahkah sholat di belakangnya? Orang kafir ditahlili. Ya percuma ya. Harusnya kalau sebelum mati ditalkin, ucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mati ya percuma. Nah, kalau ada orang yang mentahlilkan orang kafir, apakah dia jadi kafir atau dia jadi murtad? Minimal wallahu alam dia orang fasik, karena dia telah melakukan al-wala' kepada orang kafir. Dan bukti wala'nya adalah mendoakan orang kafir, padahal jelas Al-Quran telah melarangnya. Tidak boleh mendoakan agar orang kafir diampuni. Dan isi tahlil salah satunya apa? Mendoakan, ngirim doa. Sehingga dia ngirim doa kepada orang kafir, yang jelas mati kafir dan itu dilarang, tapi tetap dia lakukan, menunjukkan betapa loyalnya dia kepada orang kafir. Dan memberikan loyalitas kepada non muslim dalam masalah agama hukumnya dilarang. Tentang 8 golongan penerima zakat mal, terutama fakir miskin, apakah nenek-nenek janda bisa masuk golongan tersebut? Nenek-nenek janda, kalau dia tidak punya keluarga yang menafkahi, enggak punya anak atau cucu yang menafkahi, sehingga dia nyari sendiri, maka dia masuk golongan fakir miskin. Tapi kalau ada yang menafkahi, kalau ada yang menafkahi, anak kecil di sekitar kita fakir miskin semua. Mereka enggak kerja. Anaknya Pak Wasis fakir miskin. Anaknya Pak Farid fakir miskin. Boleh enggak dapat zakat? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Anak mengikuti kepala keluarga. Istri yang enggak kerja fakir miskin. Tapi orang suaminya kaya. Apakah dia berhak dapat zakat? Tidak. Karena dia mengikuti kepala keluarga. Sehingga termasuk juga orang tua yang sudah tidak bekerja, maka dia menjadi tabi'in, dia menjadi pengikut, mengikuti kepala keluarga. Kalau kepala keluarganya kaya, maka sekalipun tua dia tidak berhak dapat zakat. Sehingga alasan zakat itu bukan usia. Kasihan dia sudah tua, enggak bisa apa-apa. Ya duit enggak apa nih ra iso apa-apa. Maka dia enggak berhak menerima zakat. Anak yatim di panti asuhan masuk tidak? Jawabannya, anak yatim kalau kaya enggak masuk. Ada enggak anak yatim yang kaya? Banyak. Bapaknya kaya, ketika meninggal maka dia punya banyak warisan. Apa yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang anak ketika ibu saya pernah memakai jimat untuk pelarisan? Sekarang mengakunya sudah tidak, tapi saya pernah melihat ada yang aneh di semacam air dalam botol aqua, melipat uang dengan model tertentu lalu memukul-mukulnya. Berarti Anda kalaupun hilangkan jimat itu enggak ngefek karena pelakunya belum tobat. Nah, yang bisa Anda lakukan adalah ajak ibu ngaji Rabu pagi. Semoga beliau bisa mengikuti yang lain. Karena terkadang bersama ahli tauhid maka orang akan ketularan jadi ahli tauhid insyaallah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.